Langsung saja bro, bintang maha bintang yang anda tunggu-tunggu dan yang anda nanti-nanti. Maskote Jawa Timur Reco, asli kelahiran kota Pudak Gresik. Ada Ramayana juga ada Randy Soting. Siapa dia kalau bukan Bro Den New Palapa. Dilanda cinta, mata yang belalak seakan buta. Walau jelek orangnya, masih nampak sempurna. Walau kalah jelanya, masih nampak menyala. Dilanda cinta, hati pun mengembang bagai pahlawan. Siapa pun saginya berani berhadapan, jangankan cuma harta, rumah pun digadaikan. Cinta yang buta, tapi jiwa terlena. Kalau terlena, akal pun tak bertakwa. Cinta tanpa akal berakibat fatal. Main api memang berbahaya. Ambil tanpa anak tanpa ayah, lagi-lagi alasan cinta. Berhati-hatilah dalam bercinta, tanamkanlah niat suci mulia. Aturan permainan cobalah dijalankan. Rayu setan, janganlah kau hiraukan. Cinta yang buta, tapi jiwa terlena. Kalau jiwa terlena, akal pun tak bertahan. anak tanpa ayah, lagi-lagi alasan cinta. Yo. Berhati-hatilah dalam bercinta, tanamkanlah niat suci mulia, aturan bermain. Cobalah dijalankan, bujuk dan rayu setan, janganlah dihiraukan. Berhati-hatilah